Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi wa tamassaka bisunnati ila middin. Bapak, ibu, jemaah salat subuh yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah, berkat taufik dan inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita senantiasa dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Semoga kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah berjuang berkorban bersama para sahabatnya demi untuk sampainya nilai-nilai kebenaran dan keadilan kepada umat manusia. Maka barang siapa yang istiqamah di atas agama yang telah beliau wariskan, itulah mereka yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Bapak, ibu yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah rangkaian pertemuan terakhir dari silsilah faedah-faedah ilmiah dari kisah Nabi Ibrahim, ya, 5 majlis. Ini adalah pertemuan yang 5. Pada majlis yang kemarin kita sudah bicara tentang bagaimana ujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu diperintah untuk menyembelih anaknya. Dan kita jelaskan bagaimana ungkapan seorang ayah kepada anaknya dan bagaimana pula jawaban seorang anak kepada ayahnya dengan penuh kasih sayang dan adab yang mulia. Di dalam pembahasan ini ada sedikit yang perlu dijelaskan, yaitu tentang di mana orang-orang Yahudi dalam kitab Taurat mereka mengatakan bahwa yang az-zabih yang disembelih itu adalah Ishak. Ya, mereka mengatakan bahwa yang disembelih itu adalah Ishak, bukan Ismail. Hal ini mereka lakukan adalah karena melihat keutamaan yang diraih oleh Ismail, sehingga mereka merubah isi kitab mereka sehingga mereka mengatakan bahwa yang disembelih itu adalah Ishak. Tentu ini jelas sekali kebatilan ini, karena pertama Ishak tidak pernah dapat cerita atau diceritakan, dikabarkan dia pernah ke Mekah. Dan juga anak Nabi Ibrahim yang pertama lahir adalah Ismail, bukan Ishak. Kemudian Ishak pun dikabarkan oleh Allah SWT setelah nanti kita ceritakan saat mau lahir, saat Siti Sarah mengandung Ishak, Allah kabar gembira bahwa di belakang Ishak ada lagi namanya Yakub. Kisah ini, ya, Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang itu kelahiran Ishak. Jika kita lihat ayat Al-Qur'an bercerita tentang ini, banyak sekali pelajaran dapat kita ambil. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Saffat ayat 112 sampai 113, wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas salihin. Dan kami beri kabar gembira Ibrahim dengan Ishaq sebagai nabi, ini anaknya yang termasuk golongan orang yang saleh. Wa barakna alaihi wa ala Ishaq. Dan kami beri keberkatan kepada Ibrahim dan anaknya Ishak. Wa min dzurriyyatihima, dan di antara anak cucu keduanya muhsinun wa zalimun. Nah, namun di antara anak cucunya ada yang muhsin, ada yang zalim. Ada yang baik, ada yang zalim. Wa zalimun li nafsi, ada yang zalim dirinya. Ya. Wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, di usia yang sudah cukup senja mendapat gembira bahwa dia akan mempunyai anak dari istrinya yang pertama, yaitu Siti Sarah. Disebutkan cerita di sini bahwa Nukasir menjelaskan pemberitahuan kepada Nabi Ibrahim oleh malaikat yang nanti akan didatangkan, kemana malaikat datang kepada rumah Nabi Ibrahim. Itu ketika Nabi Ibrahim dan istrinya menuju Madain, kaum Lut. Madain itu kaum Lut, Lut adalah anak saudara dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka datang malaikat ke rumah Nabi Ibrahim memberitahu sebelum mereka datang ke kaum Nabi Lut yang di mana dibalikkan negerinya dikenal dengan negeri Sodom. Sodom ada nisbah kepada maksiat yang mereka lakukan itu sodomi. Perbuatan yang begitu keji dan disebutkan dalam Al-Quran belum pernah di muka bumi ini ada manusia melakukan perbuatan sekeji itu. Di awal maksiat perbuatan homoseksual itu dilakukan oleh kaum Nabi Lut sehingga Allah berikan azab kepada mereka suatu akibat yang sangat fatal karena mereka melakukan hal yang berlawanan fitrah, maka Allah balikkan negeri mereka. Ya. Allah kisahkan dalam surat Hud, walaqad ja'at rusuluna Ibrahima bil busra. Dan sungguh telah datang rasul kami, maksudnya para malaikat yang Allah kirim kepada Nabi Ibrahim bil busra, mereka bergembira. Qalu salama. Mereka mengucapkan salam. Assalamualaikum. Qala salamun. Juga Nabi Ibrahim menjawab salam mereka. Fama labitha an ja'a bi'ijlin hanid. Nah, ini kisahnya. Tidak lama malaikat duduk itu, Nabi Ibrahim langsung membawa seitu anak sapi yang dibakar atau yang disediakan untuk tamunya. Nabi Ibrahim enggak tahu kalau itu adalah malaikat. Makanya Nabi Ibrahim menyediakan hidangan yang sangat istimewa. Ya, ijlin itu adalah anak sapi ya, yang dagingnya empuk masih muda gitu. Ini di antara akhlak Nabi Ibrahim memuliakan tamu. Jadi datang malaikat, terus Nabi Ibrahim menyediakan hidangan. Katanya sini adalah anak sapi bakar atau berbagai tanggapan dari mufassirin. Ya. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi. Nah, ini kisah-kisah ini banyak faedahnya. Tatkala Nabi Ibrahim melihat tangan mereka enggak ada yang menyangkau itu makanan. Nakirahum. Baru sadar ini bukan manusia berarti. Nakirahum. Ya. Malaikat enggak ngambil itu hidangan yang disediakan Nabi Ibrahim. Ini di antara di sini faedah keimanan kepada malaikat. Sifat malaikat di antaranya adalah mereka bisa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelma seperti manusia. Itu yang pertama. Yang kedua di sini juga menerangkan bahwa malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Itu faedahnya di sini. Dan juga menunjukkan bahwa malaikat itu ada. Kenapa? Karena di sana ada orang-orang filsafat atau orang-orang yang tidak percaya dengan adanya malaikat. Mereka mengatakan malaikat itu adalah nilai-nilai positif yang ada dalam hati seseorang. Jadi tidak ada yang namanya makhluk menurut malaikat-malaikat. Oleh sebab itu, kalau kita lihat semua para nabi, ajaran di antara pokok ajaran yang mereka sebarkan adalah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini di antara bedanya isbatul iman bimalaikah, yaitu wajibnya beriman dengan malaikat ya, dan yang datang kepada nabi sebelumnya di antara Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa auja minhu khifah. Nabi Ibrahim ada enggak merasa takut. Ya, tamu dihidangin makanan enggak makan. Ya, ini siapa? Qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Malaikat mengatakan kepada Nabi Ibrahim, "Enggak usah takut. Kami ini diberi tugas untuk kepada kaum Nabi Lut." Ya. Apa tugasnya? Itu untuk memberikan azab. Ya. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha. Ya. Ketika istrinya tahu melihat tamunya tahu itu malaikat, istrinya tersenyum gitu ya. Lalu kami kabar gembira dia dengan Ishak. Fabasyarnaha bi Ishak. Malaikat mengatakan, "Hai Ibrahim, istrimu Sarah akan melahirkan seorang putra namanya Ishak." Ini kisahnya. Waktu malaikat datang kepada Ibrahim dalam perjalanan menuju kota kaum Nabi Lut. Wa min waraihi Ishak. Ya. Wa min wara Ishaq Yaquba. Setelah Ishak nanti ada Yakub. Kan selama ini Nabi Ibrahim khawatir tidak mendapatkan keturunan. Sekarang kabar gembira yang Allah berikan bukan hanya sekedar mempunyai anak, tapi juga mempunyai cucu. Ini kabar gembira yang luar biasa. Kan mungkin saja seseorang punya anak, tapi belum tentu ini juga anaknya apa tetap punya anak nanti atau tidak. Tapi Allah sudah kabarkan bahwa Ishak tampunya nama anak nanti namanya ya. Ini arti Allah memberi kabar gembira kepada Ibrahim yang selama ini merindukan putra dari istrinya yang pertama. Nanti akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini hikmahnya bahwa dilarangnya kita putus asa di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Nabi Ibrahim alaihissalam ya di usia yang sudah senja, istrinya juga begitu. Ya, nanti dikisahkan ini. Qalat ya wailata. Lalu istrinya ini heranan. Hah, masa iya? Celaka lagi itu kan? Ailidu wa ana ajuzun. Apakah saya bisa melahirkan? Saya sudah menjadi tua bangka ini. Masa bisa melahirkan? Gitu. Jadi disinilah tidak benar juga penelitian ilmu kesehatan mengatakan kalau orang sudah lebih dari 40 tahun enggak bisa melahirkan lagi. Itu enggak benar juga. Ya. Baik, kemudian ya. Wa ana ajuzun wa hadha ba'li syaikhat. Ya, saya sudah tua. Ya, ba'li ini suami saya juga sudah tua. Gimana bisa melahirkan gitu. Ini bisa mendapat keturunan. Jadi secara alami ya orang seumur dia itu tidak mungkin lagi untuk punya anak. Makanya ini salah satu bentuk mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah gitu. Jadi menurut prediksi orang biasa ya enggak mungkin lagi dengan umur segitu enggak bisa punya keturunan, punya anak lagi, enggak bisa hamil lagi gitu. Inna hadza la syai'un ajib. Istrinya berkata, ini suatu hal yang sangat mengherankan, ajib gitu. Ya, mengagumkan lah bahasa kitanya. Kok bisa saya punya keturunan di umur yang sudah senja begini gitu. Ibrahim juga demikian. Qalu, malaikat menjawab, atajabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlul bait. Malaikat mengatakan, apakah kalian wahai wanita ya akan merasa kagum dengan perintah Allah, rahmat Allah dan berkatnya atas kalian wahai penghuni rumah ahlul bait ini. Yang disebut ahlul bait di sini adalah Ibrahim dan istrinya. Oleh sebab itu salah satu dalil istri-istri Nabi bagian dari ahlul bait berdasarkan ayat ini, karena istri seorang sebut ahlul baitihi. Kenapa Ustaz jelaskan Ustaz? Karena orang-orang Syiah mengatakan istri-istri Nabi bukan bagian dari ahlul bait. Di antara dalil ulama mengatakan bahwa istri-istri Nabi ada ahlul baitihi, termasuk di bagian ahlul bait. Ini ayat ini menunjukkan bahwa istri seorang disebut ahlul baiti. Ini Nabi Ibrahim, istrinya dikatakan oleh malaikat ahlul baiti. Ahlul bait, iya. Gitu. Dan dalam surat Al-Hazab, innama yuridullahu liyudhhiba 'ankum rijsa ahlul baiti wa yutahhirakum tathira. Ayat ini turun lama. Aisyah radhiyallahu anha. Jelas istri Nabi, tapi orang Syiah Rafidhah mengeluarkan istri Nabi bagian dari ahlul bait. Ini kan enggak kena. Gitu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebut istrinya Aisyah itu adalah ahli. Ya, ketika ada tuduhan orang-orang munafikin terhadap Aisyah bahwa dia berbuat selingkuh, maka Rasulullah SAW berpidato di khutbah di masjid Nabi SAW. Siapa yang bisa membelaku ya, dan menjawab tentang bagaimana celaan orang terhadap keluargaku? Ini belum menyebut ahli bait. Nah, di sini malaikat menjelaskan bahwa keluarga Ibrahim diberi rahmat dan berkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Innahu Hamidum Majid. Sungguhnya Allah itu Maha terpuji lagi Maha mulia. Wa qala ta'ala, firman yang lainnya, wa nabbihum an dhaif Ibrahim. Allah kisahkan kepada Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisahkan kepada umatmu tentang cerita tamu Ibrahim, an dhaif Ibrahim. Iddakhalu alaihi faqalu salaman. Ketika tamu-tamu itu masuk ke rumah Ibrahim lalu mengucapkan salam, Qala inna minkum wajilun. Ibrahim mengatakan pada tamu tadi, sebagaimana tadi, kami ini takut sama kalian ini, wajilun. Ya, agak apa namanya, khawatir. Qalu la taujal. Kata malaikat, enggak usah takut. Ya kan? Inna nubashshiruka bi'ulamin alim. Sungguhnya kami memberitahu kamu tentang akan mendapat seorang anak yang alimun. Kalau Ismail sebut halim. Halim disebut oleh ulama. Apa hikmahnya ketika Ishak disebut alim, ketika Ismail disebut halim? Halim adalah orang-orang yang ketika mendapat musibah, orangnya sangat teguh. Yang tadi kemarin sudah kita ceritakan. Bagaimana Ismail menerima perintah Allah tanpa ada keraguan. Sebutlah halim. Yang santun sekali kepada orang tuanya. Nah, kalau Ismail disebut dengan alim, maha berilmu. Atau apa namanya? Berilmu. Qala abashartumuni ala an massanil kibar. Kala Ibrahim kepada malaikat, apa kalian memberi kabar gembira kepada aku? Ya, padahal aku sudah tua. Sudah tua. Fabima tubashirun, apa itu kabar gembira? Kata Nabi Ibrahim. Qalu basyarnaka bil haqqi fala takun minal qanitin. Nah, ini ayatnya yang jelas. Kami memberi kabar gembira kepadamu dengan sebenarnya, jangan engkau termasuk orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa kaitan kisah ini dengan ayat ini adalah seseorang jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat mengatakan fala takun minal qanitin, enggak perlu kamu putus asa rahmat Allah. Rahmat Allah itu kapan saja jika Allah ingin berikan dapat. Enggak pandang usia itu maksudnya. Karena Nabi Ibrahim mengatakan, saya sudah tua begini, akan punya anak. Lalu malaikat mengatakan, benar. Ya. Fala takum minal qanitin, jangan engkau termasuk orang-orang yang apa? Putus asa dari rahmat Allah. Inilah seorang beriman. Ya, tetap punya husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi apapun kita, sakit kah, apapun ujian berikan Allah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala wa may yaqnutu min rahmati rabbih illa dhalul. Tidak adalah orang yang berputus asa dari rahmat Rabb-nya kecuali ada orang yang sesat. Tak boleh putus asa dari rahmat Allah SWT. Karena Allah itu maha penyayang, maha pengasih, karimun, jawadun. Banyak sekali nama-nama Allah menunjukkan bagaimana kemurahan Allah kepada makhluknya. Maka tak perlu putus asa. Kalau di sini kisahnya memang tentang Nabi Ibrahim yang terlambat punya anak. Tapi tak perlu putus asa. Buktinya istrinya hamil setelah di usia yang sudah tua. Nah, ini faedahnya, enggak boleh putus asa. Di antara kisah ini memang Allah tegaskan faedahnya, ya, barang siapa yang putus asa di rahmat Tuhannya, ya, tidak ada yang putus asa di rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Enggak boleh kita, maka di dalam menanggapi orang sakit, menanggapi orang dalam ujian, sebenarnya yang sudah pernah kita katakan, ada orang sakit kepala. Waduh, kemarin teman saya sakit kepala langsung mati. Nah, itu enggak boleh gitu. Itu namanya menyebabkan orang putus asa dari rahmat Allah. Tapi apa dibilang? Insya Allah gak apa-apa, biasa ya. Insya Allah mengampuni dosa kamu ya. Jangan malah disebut orang tadi semakin apa? Stres ya kan ya. Dia sakit kepala, lu bilang kemarin tetangga saya sakit kepala, dibawa sakit langsung mati, meninggal. Kan ada juga begitu ya. Terus ada juga kita umumnya sebagai ibu-ibu telah punya anak. Waduh, sudah sekian tahun nikah, belum punya anak. Sudah 20 tahun belum punya anak. Nah, kan enggak boleh gitu. Ya, insya Allah sabar aja. Justru diberi kabar gembira. Enggak diputus asakan orang itu. Nah, banyak kita itu begitu. Ya, membuat orang semakin down gitu ya. Membuat orang semakin takut. Putus asa rahmat Allah enggak boleh. Terus kita beri kabar gembira dia, kita tenangkan hatinya. Bukan semakin membuat orang tadi semakin apa? Stres ya kan? Ya. Pertama dia cuma sakit kepala, dibilang ada tetangganya mati, ke rumah udah lemas aja sampai di rumah dia. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai kalimat al-fa'al namanya, optimis. Jadi kalau ada orang kehilangan disebutkan itu ya wajid, disebut orang menemukan barangnya yang hilang. Kalau ada orang sakit disebut oleh Rasulullah ya salim, wahai orang yang sehat, katakan. Ya. Jadi kalau kita nengok orang sakit, ya biar, oh, udah banyak perubahan kayaknya ini, muka sudah bercahaya, gitu. Jadi diberi kabar gembira dia. Nah, ini enggak lihat orang kaki, Oh, kemarin cuma tangan aja yang enggak bisa digerakkan. Ini kaki lagi ya? Wah, ini kayaknya. Jadi gimana gitu ya? Nah, subhanallah, memang bagaimana agama kita ini membina mental kita. Gitu juga anak-anak kita. Anak kita maunya dapat nilai yang kurang bagus. Jangan di itu gara-gara kamu malas. Banyak main. Nah, justru kita motivasi insyaallah ke depan kamu akan dapat nilai bagus, ya, dikurangi mainnya. Gitu. Ini kalau begini lagi kamu besok merahnya 2, sekarang besok jadi 3 gitu. Ah, itu anaknya jadi stres itu menghadapi gitu. Maka selalu husnuzon kepada Allah. Jadikan kalimat-kalimat motivasi. Bukan kalimat yang membuat orang jadi down, menjadi stres, terus asa, enggak boleh itu. Enggak boleh. Ya. Baik. Kemudian, kalau kisahkan lagi. Hal ataka haditsu Daif Ibrahim? Bukankah sudah sampai kepadamu tentang cerita Nabi tamu Nabi Ibrahim, cerita tamu Ibrahim al-mukramin yang mulia, maksud malaikat ini. Idzakhalu alaihi faqalu salaman, ini kisahnya ketika tamu-tamu itu masuk ke Nabi Ibrahim lalu mengucapkan salam. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab qala salamun qaumun munkarun. Ya, Nabi Ibrahim pun mengucapkan salam tapi ini orang enggak dikenal gitu maksudnya. Faragha ila alihi faja'a bi'ijlin samin. Dia perintahkan istrinya untuk menyediakan hidangan, itu anak sapi yang muda tadi itu. Faqarrabahu ilaihim, lalu Nabi Ibrahim mendekatkan itu hidangan kepada mereka. Qala ala ta'kulun, Nabi Ibrahim tanya kepada mereka, kenapa kalian enggak ada yang makan? Gitu ya. Kenapa kalian enggak ada yang makan? Fa aujasa minhum khifatan. Ketika itu baru Nabi Ibrahim, ketika tamu-tamu enggak ada, ini bukan tamu biasa gitu, langsung ada rasa apa namanya? Gentar dalam hati Nabi Ibrahim. Qalu la takhaf, jangan takut, kata malaikat itu. Wabasharuhu bigulamin alim. Lalu malaikat memberitahu kepada Nabi Ibrahim mengkabar gembira dengan kedatangan kadiberi anak yang punya ilmu. Fa'akbal timra'atuhu, lalu istrinya datang. Fisarratin, ya, dalam keadaan apa namanya, bahagia. Fasakat wajahaha, sakat wajah itu gini dia. Hah, saya punya anak gitu ya, kan ada kalau wanita itu kalau dalam keadaan itu kan begini dia. Nah, fasakat wajahaha, dipukul mukanya begini. Masa iya saya punya anak gitu. Gitu. Ya. Hai gitu ya. Kan ada kalau seorang wanita dapat kabar gembira tuh gitu. Maka dia sesakat wajah. Wa qalan ajuzun akim. Aduh, saya ini sudah tua. Mandul lagi gitu ya. Akim tuh mandul. Qalu kadzalika qala rabbuki innahu wal hakimul alim. Malaikat menyalakan demikianlah firman Rabbmu. Sungguh Allah itu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Jadi kenapa ditutup dengan Allah Al-Alim Al-Hakim di sini? Setiap ada ujian, biasanya sering disebut nama Allah Al-Hakim. Karena ujian itu punya hikmah. Allah Maha memiliki hikmah. Makanya kalau kita lihat ayat-ayat, ketika ada ujian-ujian, pasti sering ditutup dengan Al-Hakim Al-Alim. Maha bijaksana lagi maha mengetahui. Allah tahu yang terbaik buat kita. Allah tahu apa hikmah di balik kita umpamanya belum punya anak. Itu ada hikmahnya. Ya kan? Ada hikmahnya. Mungkin saja fokus melayani suami, fokus mencari ilmu agama, mungkin fokus bisa membantu orang lain. Tapi jangan berhenti berbuat baik. Belum tentu punya anak juga lebih baik, kan begitu? Nah, maka Allah tutup dengan Al-Hakim Al-Alim. Subhanallah. Jadi kalau antum baca ayat Al-Qur'an itu, bisa begitu. Allah tutup dengan nama yang menunjukkan Allah Maha punya hikmah, Allah Maha tahu. Maka kalau orang menyerahkan ini bagian dari beriman kepada takdir, maka dia lega saja. Apapun yang setelah dia berusaha Allah berikan, dia enggak pernah putus asa, enggak pernah kecewa dia. Karena dia memandang apa yang Allah takdirkan itu yang baik buat dia. Karena Allah Maha tahu. Allah itu bukan memberi sesuatu, tidak memberi. Bukan karena Allah bakhil. Allah itu Karim, Rahim, Rahman, Maha pemberi, Jawad. Bukan karena Allah tidak, oh saya kenapa sebulan punya anak saya belum. Allah lebih tahu apa yang baik buat kita. Asa antakruhu syai'an wawa khairulakum. Boleh jadi kalian enggak suka satu padahal itu lebih baik. Maka dalam hal ini perlu kita berpegang teguh kepada namanya takdir Allah SWT. Meyakini bahwa di balik itu banyak sekali hikmahnya. Nah itu yang harus kita pandang. Melihat ujian-ujian itu pasti ada hikmahnya. Gitu. Taib. Kemudian beranjak ke dalam pembangunan Ibrahim bersama anaknya Ismail. Kemarin kita singgung sedikit membangun Ka'bah. Nabi Nabi sebelum Nabi Ibrahim disebutkan juga berhaji, tapi Ka'bah itu belum ada bangunannya. Cuma berbentuk semacam gondokan batu atau pasir. Belum dibangun. Nah. Maka ada yang mengatakan juga dibangun tapi apa namanya? Habis bangunan itu karena masa yang begitu jauh antara Adam dan Ibrahim, ada yang mengatakan demikian. Tetapi rumah yang pertama sekali dibangun oleh rumah suci Allah di bumi ini adalah Ka'bah yang ada di Mekah. Kemudian Ka'bah yang di Mekah ini itu pas tertentang dengan kiblat-kiblat malaikat yang ada di langit, bahkan pas dengan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah kiblatnya malaikat yang sholat. Disebutkan dalam hadis ketika Isra Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Ini apa nih Baitul Ma'mur?" "Ini adalah tempat sholatnya malaikat setiap mereka pernah masuk, setiap hari 70 ribu ya, sholat di sana. Kemudian yang pernah masuk enggak pernah lagi kembali karena begitu banyaknya malaikat yang melakukan ibadah di Baitul Ma'mur itu." Itu pas setentang itu Baitul Ma'mur dengan Ka'bah. Baik. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makana al-bait. Ketika kami tunjukkan kepada Ibrahim tentang tempat al-bait. Al-bait itu maksudnya Baitullah, Ka'bah. Allah tusyrik bi syai'an. Jangan engkau mempersekutukan aku dengan satu pun. Wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imin. Bersihkan rumahku bagi orang yang bertawaf dan orang yang melaksanakan salat, rukuk dan sujud, wa ruka'is sujud. Syekh Sudais menyebutkan faedah dari ayat ini, didahulukannya ta'ifin dari orang-orang yang sholat. Kenapa? Nah, oleh sebab itu ya, dianjurkan kalau kita sholat-sholat sunnah menjauh dari rumah, dari Ka'bah sedikit, agar orang-orang bisa berpeluang dapat tawaf. Karena orang yang tawaf menunaikan ada yang kewajiban umrohnya, kewajiban hajinya. Maka salah satu faedah di sini adalah bahwa diutamakan orang-orang yang tawaf diberi kesempatan. Karena tawaf enggak bisa di tempat-tempat lain kecuali hanya di Ka'bah. Maka didahulukan berapa ayat itu didahulukan ta'ifin. Karena erat kainan Ka'bah itu dengan orang tawaf. Nah, itu salah satu faedah beliau ingatkan pada bulan Ramadan kemarin itu malam ganjil pertama dari 20 itu beliau ingatkan. Beri kesempatan saudara-saudara kalian untuk melaksanakan tawaf. Jadi jangan baca Quran, jangan di pelataran tawaf. Salat-salat sunnah jangan pelataran tawaf. Beri kesempatan untuk orang-orang bertawaf. Yang mereka datang, umroh, beri kesempatan. Subhanallah. Jadi hikmah Allah yang mendahulukan kata-kata ta'ifin ya. Orang yang bertawaf. Memang Al-Quran itu sempurna gitu ya. Dari aturan apapun saja, itu sebetulnya tinggal kita mengikuti saja. Nah, kemudian, ya. Wa adzim fil nasi bil haji ya'tuka rijalun 'ala kulli damirin. Kemudian panggillah manusia untuk melaksanakan haji, mereka akan datang dalam berjalan atau dalam berjalan kaki atau menaiki kendaraan. Ya'tina min kulli fajjin 'amiq, mereka akan datang dari berbagai pelosok dunia ini. Ya kan? Wa qala ta'ala inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata. Sesungguhnya rumah yang pertama sekali disediakan dibuat untuk manusia di muka bumi ini adalah yang ada di Mekah. Mubarakan wa hudan lil 'alamin. Penuh berkah dan petunjuk bagi manusia. Nah, ini sedikit. Memang rumah Allah itu berkah. Nah, ini kita bicara masalah tabarruk ini. Bagaimana pola mengambil tabarruk dengan Al-Qur'an, dengan Al-Qur'an, dengan Ka'bah, dengan rumah suci Allah itu? Bukan dengan cara mengusap-ngusap dinding Ka'bah. Kan ada orang tabarruk dengan cara apa? Mengusap-ngusap dinding Ka'bah, lantainya dengan sorban, tonggak masjid dengan sorban, kan ada juga begitu ya. Tabaruknya bentuk apa? Sesuai dengan sunnah. Apa sunnahnya? Yaitu tawaf. Masjid Nabawi juga berkah. Tapi ngambil berkah di sana bukan berarti tidur di situ. Beribadah. Bukan pula berarti bawa sorban di rumah itu gosok-gosok dindingnya. Kan ada juga seperti itu. Nah, itu. Bukan juga dengan nyimpan foto di bawah karpetnya. Itu ada. Iya. Memang berkah. Tapi pola ngambil berkah itu sesuai dengan sunnah. Jangan dibuat-buat sendiri. Tidak ada yang tidak mengatakan bahwa Ka'bah penuh berkah. Tapi bukan berarti cium-cium dindingnya, peluk-peluk batunya itu tidak ada. Tidak ada di zaman sahabat, penuh tabi'in yang begitu melakukannya. Gitu. Tapi dengan beribadah. Salat sunat, baca Quran, bertasbih, zikir, atau tawaf. Nah. Baik. Kemudian penuh berkah. Ya. Maka itu tempat yang mustajab. Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Lalu disebutkan salah satu bukti tanda yang nyata adalah yaitu maqam Ibrahim. Ini sudah kita sebutkan sebenarnya, maqam Ibrahim adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim, bukan maqam maksudnya apa? Kuburan. Ini kadang-kadang salah persepsi masyarakat kita. Ya. Sehingga mereka terbiasa apa? Datang ke kuburan. Kenapa? Di Mekah juga orang datang ke kuburan Ibrahim kok. Itu bukan kuburan, maqam maksudnya tempat berdiri. Waktu dia membangun, ya karena sudah tinggi bangunan Ka'bah, dia taruh batu. Nah, batu ini karena saking lamanya ya, berarti berat juga Nabi Ibrahim ya. Itu batu itu membekas jejaknya kaki Nabi Ibrahim di situ. Nah, itu bukti kebenaran Ka'bah itu sampai sekarang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Maka Allah sebut sebagai bukti yang nyata itu makam Ibrahim. Wa man dakhala kana amina, barang siapa yang masuk ke rumah Allah itu dia akan aman. Maka oleh sebab itu di masa jahiliyah kalau orang melihat, kan itu tanah haram, orang melihat musuhnya atau yang pernah membunuh orang tuanya, enggak pernah mau melakukan balas dendam di Ka'bah, di dalam tanah Makkah itu enggak mau. Mengintai sampai keluar di perbatasan tanah haram. Ini negeri sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala aman. Maka enggak boleh peperangan di situ. Bahkan binatang yang asli di Makkah pun enggak boleh diganggu. Binatang pun enggak boleh, kan enggak boleh diburu binatangnya, batang liar di situ. Karena pohonnya enggak boleh ditebang. Subhanallah. Ya, itu adabnya tinggal di Mekah. Kemudian juga di Madinah begitu. Karena dia tanah haram. Aminan, aman. Maka banyak orang-orang dahulu jika dia bermasalah dicari oleh, dia larinya ke Mekah. Mekah tempat berlindungnya. Baik. Kemudian disebutkan di sini wadal amin fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim, man dakhalakana amin, orang yang masuk ke dalam akan aman. Walillahi ala, oleh sebab itu Allah ancam dalam surah Al-Hajj juga orang yang ingin berencana berbuat, berencana saja itu sudah ada kena dosa. Berbeda kalau di luar tanah haram, berencana enggak jadi dilakukan, tidak ditulis sebuah dosa. Kalau di Mekah enggak, berencana saja berbuat buruk itu sudah dosa. Makanya Ibnu Abbas pindah ke Taif kena ancaman ayat itu. Nuzikhu bi'adzabin alim, kata Allah SWT. Allah ancam dengan azab yang pedih. Nah, oleh sebab itu, ya walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi Allah mewajibkan pada manusia untuk melaksanakan haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu melakukan perjalanan. Wa man kafara, barang siapa yang kufur, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Orang yang tidak mau mengingkari atau mengingkari kewajiban haji, ya sungguhnya Allah Maha Kaya dari dan tidak butuh kepada sedikit pada makhluk sekalian alam. Kemudian, wa idza tala Ibrahim rabbu bikalimatin fa atammahunna. Ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan kalimat-kalimatnya, maka Ibrahim menyempurnakannya. Qala inni ja'aluka linnas imama. Kata Allah kepada Ibrahim, aku jadikan engkau sebagai imam bagi manusia. Apa maksud imama di sini adalah qudwah. Qudwah. Makanya Allah suruh kisahkan kisah Nabi Ibrahim untuk sebagai qudwah. Ya, imaman. Qala wa min dzurriyyati. Nabi Ibrahim berkata lagi, termasuk anak-anak cucuku. Qala la yanalu 'adz dzalimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, janjian ini tidak mendapati orang-orang anak-anak cucumu yang berbuat zalim. Wa ja'alna al-baita mathabatan lin-nas wa amna. Ketika kami jadikan ya rumah Allah Ka'bah itu sebagai tempat bagi manusia, ya wa amna, tempat yang aman, wa takhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah makam Ibrahim itu sebagai tempat salat, maksudnya di belakang makam Ibrahim. Ini yang kemarin kita jelaskan atas usulan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa ahidna ila Ibrahim wa Isma'il an tahira baitiya lit-ta'ifin. Dan kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail, antahira, hendaklah keduanya membersihkan rumahku, antahira baiti li taifin, membersihkan rumahku kata Allah bagi orang-orang bertah. Membersihkan dari apa? Dari berhala-berhala yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian li taifin tadi sudah kita jelaskan, dahulu taifin wal aqifin, orang yang i'tikaf, war ruku' sujud, orang rukuk dan sujud. Ini dahulukan sini taifin, orang bertawaf. Wa qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina. Ketika Ibrahim berdoa, ya Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Warzuq alahu minas samarati, dan beri rezekilah dari penduduknya dari buah-buahan. Man amana minhu bil yaumil akhir. Siapa yang beriman antara mereka dengan Allah dan hari akhir? Qala wa man kafara? Dia berkata lagi, ada pun orang yang kafir, fa ummatihu qalilan tsumma atru ila adabin adabin nar. Ya, beri kesenangan dia sebentar, kemudian dia akan dimasukkan ke dalam azab neraka. Wa bisal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Ini Ibrahim mendoakan. Maka oleh itu Nabi SAW mengatakan, saya mendoakan Madinah sebagaimana Nabi Ibrahim mendoakan kota Mekah. Makanya kota Madinah itu didoakan Nabi, doa Nabi Muhammad SAW juga, Allahumma barik fi sa'ina wa muddina. Takar timbangan diberi berkah. Memang beda sekali, ya, kita yang pernah tinggal di sana punya duit 50 rial di kota Madinah beda dengan punya duit 50 rial di kota Jeddah itu. Di kota Jeddah lihat 50 rial itu enggak ada apa-apanya. Tapi di kota Madinah Masya Allah, ya, bisa beli macam-macam, subhanallah berkahnya itu tinggalnya. Nah, maka Nabi Ibrahim mendoakan kota Mekah. Makanya tadi kemarin sudah kita jelaskan juga di mana semua buah-buahan yang ada di dunia itu ada di kota Mekah, dibawa dengan cara diimpor ke sana. Ini doa Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian wa idz yarfa Ibrahimul qawaida, ketika Nabi Ibrahim membangun itu pondasi-pondasi Ka'bah minal baiti, wa Ismail dan juga anaknya Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Mereka berdoa, ya Allah terima dari kami amal kami ini, sungguh yang Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini yang kemarin juga kita jelaskan bagaimana Nabi Ibrahim walaupun sedang melaksanakan tugas suci yang diperintahkan Allah sendiri, beliau pun meminta agar Allah menerima amal solehnya. Ini yang kemarin faedah yang kita katakan, hendaklah kita dalam setiap amal selalu kita berdoa agar diterima Allah SWT. Maka di antara doa para ulama salaf ketika sehari Abil Idul Fitri, apa doanya? Taqabbalallah minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari kami dan kalian. Itu. Taib. Rabbana waja'alna muslimaini laka. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa lagi, ya Allah jadikanlah kami dua orang muslim. Nah, ini dalil yang kita katakan bahwa agama semua nabi itu adalah Islam. Nabi Ibrahim ini meminta kepada Allah, jadikanlah kami dua orang muslim. Muslimaini laka, dua orang muslim untukmu ya Allah. Wa min dzurriyyatina, dan di anak keturunan kami, ummatan muslimat lak, umat yang muslim. Di agama semua nabi itu Islam. Oleh sebab itu Islam itu punya dua pengertian. Pengertian umum artinya agama semua nabi, pengertian khusus adalah agama yang dibawa oleh nabi pada waktunya dia. Maka Islam nama Nabi Ibrahim adalah agama yang dibawa Nabi Ibrahim. Setelah diutus Nabi Isa atau Nabi Musa, maka agama Islam adalah yang ada di masa pada Nabi Musa atau masa Nabi Isa. Setelah diutus Nabi Muhammad SAW, kata-kata Islam itu adalah maksudnya adalah agama Nabi Muhammad SAW. Jadi ini dalil menunjukkan bahwa agama yang terima Allah itu hanya Islam. Maka Nabi Ibrahim memohon kepada Allah SWT agar dia dijadikan Muslim dan kemudian juga anak cucunya. Wa arina manasikana wa tub alaina. Nah, perlihatkan kepada kami manasik kami ya Allah. Yang meminta diajarkan bagaimana manasik, ya, ritual ibadah haji. Dan taubat, terimalah taubat kami. Innaka anta tawwabur rahim. Sungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, utuslah di tengah mereka seorang rasul. Ini ditafsirkan oleh para ulama mufassirin, doa ini yang dimaksud adalah pengabulan doa Allah, pengabulan Allah terhadap doa Nabi Ibrahim kepada Allah untuk diutus dari keturunan Ismail seorang rasul, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yaslu alaihim ayatika wa yu'allimul kitab wal hikmata. Ya, yang membacakan kepada mereka ayat-Mu ya Allah, dan mengajarkan kepada mereka tentang kitab dan hikmah. Wa yuzakkihim, dan bersihkan mereka dari dosa mereka. Innaka antal azizul hakim. Sungguh Allah Maha Pengasa, semuanya Engkau ya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Baik. Itu tentang kisah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dengan anaknya dan doa-doa beliau, bagaimana di antara kita salah satu untuk memperjuangkan agar anak kita selalu istiqomah, ya doa. Jangan lupa orang tua mendoakan anaknya. Bahkan disebutkan dalam hadis, ya, ada tiga bentuk doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah SWT, di antara doa orang tua untuk anaknya. Jadi jangan pusing-pusing banget kadang-kadang, ya kan, kita ngeluh gimana anak saya suruh enggak usah suruh salat, doakan terus. Ya. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Allah majnunni wa bani anak budal asnam. Ya Allah jauhkan ke aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Oleh sebab itu Ibrahim Taimi mengatakan, "May ya'manu bala pada Ibrahim." Siapa yang bisa mengatakan menyamin dirinya tidak akan sesat? Bagaimana Nabi Ibrahim saja memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak cucunya apa? Jangan sampai menyembah berhala. Tapi kita sekarang ini enggak ada ya perhatian kepada anak kita gitu. Jarang orang tua yang punya perhatian apa yang akan disembah oleh anak kita setelah kita meninggal. Sebenarnya di dalam surah Al-Baqarah juga Ibrahim berkata kepada cucunya, "Madza ta'buduna min ba'di? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika." Ditanya itu setelah mau meninggal, apa nanti yang akan kalian sembah? Anak cucu mengatakan, kami akan menyembah. Ya, ketika Ishak berkata kepada anak cucunya, "Na'budu ilaika wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail." Ya, mereka mengatakan, kami akan menyembah tuhan-tuhan yang biasa disembah oleh kakek-kakek kami, Ibrahim dan Ismail. Ya. Ini jelas bagaimana pentingnya kita mendoakan ya. Anak-anak kita. Kemudian dari keturunan Ishak adalah disebut dengan Bani Israel. Sedangkan dari keturunan Ismail disebut dengan Arab. Jadi kalau anak cucunya Ishak disebut Asbatun, kalau anak cucu Ismail disebut Kabailun, Kabilah-Kabilah. Taib, karena waktu membatasi kita, ya, kisah terakhir adalah kisah Nabi Ibrahim di mana meminta kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, perlihatkan padaku bagaimana engkau menghidupkan makhluk yang sudah meninggal. Lalu Allah menyuruh Nabi Ibrahim mengambil 4 ekor burung. Lalu burung itu disembelih dan dipotong-potong. Lalu ditaruh di atas 4 bukit di zaman itu. Lalu Allah suruh Ibrahim memanggil. Ya, burung-burung itu kembali kepada bagiannya masing-masing. Ya, seperti semula. Subhanallah. Lalu apa faedah di sini? Ibnu Katsir menjelaskan, bukan Nabi ketika Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, qala alam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Allah bertanya, apa engkau tidak percaya dengan hari berbangkit? Ibrahim menjawab, aku percaya, tapi ingin untuk menambah kekuatan imanku lagi. Ini salah satu dalil pentingnya menambah ilmu. Dengan ilmu itu iman kita akan kuat. Maka kata Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, Ibrahim dari ilmu yakin naik kepada ainul yakin. Ya, dari keyakinan membentuk ilmu, sekarang ingin membentuk dengan membentuk kenyataan dilihat oleh mata kepalanya. Nah, itu. Karena para ulama membagi ilmu yakin, ainul yakin, wa haqqul yakin. Ya. Sebagian ada mencontohkan, dia ketahui kepada dia bahwa madu itu manis. Itu baru ilmu yakin. Kalau diperlihatkan kepada dia inilah yang madu, itu ainul yakin. Kalau dia diminumkan madu, itu namanya haqqul yakin. Nah, tingkat ini yang dicari. Ya. Sampai pada tingkat yang disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah jika engkau beribadah kepada Allah. Wallahu alim shawab, itulah faedah yang dapat kita sebutkan dalam kisah Nabi Ibrahim. Sebetulnya banyak sekali faedah-faedah lain lagi sebetulnya. Waktu membatasi kita, semoga apa yang telah kita jelaskan mendapat faedah yang kita dapat kita ambil ya, dan kita jadikan sebagai pedoman di dalam keseharian kita. Wallahu alim shawab. Ya, tidak ada pertanyaan ya kan? Baik. Di antara namanya Bakkah. Tadi anak baca Bibakkah. Bibakkah. Bakkah. Namanya ada Bakkah, ada Makkah. Dalam Al-Quran disebut Bakkah. Karena disebut Bakkah, ada yang menyebutkan ta'lilnya, yaitu daerah yang dipagar oleh Bukit Lembah. Baik, yang lainnya. Baik. Nabi Ibrahim juga ayahnya bukan orang soleh. Ya kan? Azhar yang telah kita ceritakan. Itu dengan takdir Allah semuanya enggak ada yang mustahil. Ya, maka kita optimis saja. Ya, kita harus mendidik anak kita menjadi anak yang soleh. Ya. Makanya ulama mengambilkan di antaranya yurkhijul hayya minal maiti wa mukhrijul maita minal hayy, di antara faedah sebutkan ulama adalah di antara faedahnya ini, sebutkan bahwa Allah menjadikan seorang mukmin dari keturunan yang kafir atau sebaliknya. Jadi tiada, maka kita berusaha. Maka dalam kehidupan sehari-hari yang harus kita kejar itu adalah mencari takdir syar'i, mengikuti perintah-perintah agama, bukan menyerah kepada takdir kauni, menyerah kepada takdir Allah yang sudah Allah tentukan kepada kita di Lauhul Mahfuz. Tidak ada dalil menyuruh kita menyerah ke sana. Ya, tapi menyerah menerima takdir, kalau kita sudah berusaha hasilnya sesuai baru di situ kita menamakan qadarullah ma syaa fa'al, ya. Ini sudah takdir Allah, segalanya satunya sudah ditentukan, tapi bukan berarti kita tidak berusaha juga mengatasi bermasalah-masalah yang ada dalam hidup ini, ya. Nah, kita harus berdoa, berbuat untuk anak-anak kita. Ya. Tidak ada khusus umpamanya orang-orang soleh itu apabila bapaknya soleh, enggak ada. Banyak sekali orang-orang yang pada awalnya bapaknya malah non-muslim, tapi anaknya menjadi anak yang seorang ulama dan seterusnya, banyak sekali. Ya. Memungkinkan saja gitu. Tetapi ulama kita menyebutkan faedahnya adalah ketika seorang-orang yang soleh itu di antara balasan Allah kepada dia adalah, ya, Allah jadikan dari antara keturunan-keturunan tetap terpelihara adanya anak-anak yang soleh seperti Nabi Ibrahim, di mana nabi-nabi yang diutus setelah Nabi Ibrahim itu semua dari keturunan Nabi Ibrahim semua. Dari keturunan Nabi Ibrahim semua. Gitu. Salah satu faedah juga disebutkan oleh para ulama, datang Syekh Muhammad Wahab, ya, sampai hari ini, ya, sebagian besar dari keturunan beliau adalah ulama. Sebagian besar dari keturunan beliau adalah ulama. Imam Masjid Madinah Syekh Hussein Ali Syekh, menteri yang sebelum menteri agamanya adalah Syekh Saleh Ali Syekh, yang sekarang Abdul Latif Ali Syekh menteri agamanya, dan berapa banyak pejabat-pejabat besar yang ya, dan orang-orang soleh dan mereka ulama-ulama, termasuk muftinya yang sekarang Syekh Abdul Aziz Mufti Mal Makkah Saudi Arabia, Ali Syekh itu keturunan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, kebetulan sama saya ada pernah juga cucu beliau, ya, cucu beliau yang jauh di bawah gitu, namanya Syekh Abdullah, satu prodi, ya, mengambil S2 waktu itu, di sama-sama ngambil di Jamiah Islamiyah, namanya Syekh Abdullah. Masya Allah orangnya, saya terkenang sekali bagaimana orangnya lembut, akhlaknya mulia, tidak kelihatan sebagai seorang orang yang bagaimana gitu, biasa aja orangnya. Orangnya Masya Allah, siapapun ditegur, senyum, Masya Allah, akhlaknya gitu, kelihatan banget, ya. Allah jaga dari keturunan-keturunan beliau, orang-orang yang temannya mulia, akhlaknya, ibadahnya, banyak sekali, ya. Yang saya langsung berinteraksi ya dengan cucu beliau yang bukan cucu beliau yang pas dari anak beliau, tapi cucu-cucu ke bawah beliau, yang namanya Syekh Abdullah Ali Syekh, itu pernah sama kami dan berinteraksi banyak dengan beliau. Beliau juga waktu itu yang memegang kepala Departemen Agama yang ada di Madinah, kita pergi haji tauiyah sama beliau juga. Subhanallah, Masya Allah, orang bicaranya Masya Allah lembut, kemudian ya, apa saja yang kita mau itu, kalau dia bisa bantu, dia bantu gitu. Masya Allah itu orangnya. Maka di antara kekayaan yang sangat berharga bagi kita itu adalah kita punya keturunan yang soleh, di mana saat kita sudah tidak memiliki apa-apa di akhir kelak, tapi ketika kita punya keturunan anak yang soleh, niscaya doa-doanya akan Allah kabulkan dan Allah membantu kita melalui doa anak yang soleh tersebut. Ya, maka mari kita bersama-sama berusaha mendidik bagaimana anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh, apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah, godaan bermacam ini. Ya, penting sekali kiranya kita banyak berdoa dan berusaha agar anak-anak kita terjaga dari bentuk penyimpangan akhlak, akidah, dan perbuatan-perbuatan lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, terima kasih banyak atas kehadiran. Mohon maaf jika ada. Ya. Apakah batas Masjid Haram dulu sama sekarang itu sama? Ada dulu kan mungkin bangunan sampai ada. Itu pada Kalau ulama mengatakan, apakah semua Makkah itu adalah hukumnya Masjidil Haram, atau adalah yang disebut hanyalah bangunan saja yang ada dindingnya? Itu ikhtilaf ulama. Ada mengatakan semua kota Makkah itu disebut Masjidil Haram berdasarkan dari firman Allah SWT, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Ada menghujat dengan ayat itu. Karena waktu itu Nabi SAW tidurnya bukan di Masjidil Haram, tapi di rumah Maimunah. Ada yang mengatakan demikian. Nah, dari situ, wallahu alam, kalau ana melihat dalil-dalilnya, lebih condong mengatakan bahwa yang disebut Masjidil Haram yang memang dilipat gandakan pahalanya itu, yaitu yang ada di dalam masjid yang kena larangan tidak bolehnya orang haid atau orang nifas atau macam-macam, ya, larangan masjid itu sudah ada dari dulunya, ya Masjidil Haram. Buktinya di ya tanah haram yang lain itu kan banyak ibu-ibu yang haid, yang apa nifas macam kan lewat. Tetapi yang jadi masalah oleh ulama adalah apakah pahala sholat di masjid-masjid yang ada itu sama dengan masjid haram? Ya, ada mengatakan sama pahala sholatnya. Ya, tapi wallahu alam lebih condongnya adalah pos di masjid haram yang lebih pasti gitu ya. Walaupun maka kita di dalam hal ini kita lebih fokus saja masjid haram, jangan karena memilih pendapat ulama lalu udara sholat aja di mana masjid di Mekah ini sudah dapat pahala begitu. Belum tentu kan? Karena itu khilaf ulama. Lebih pastinya Masjidil Haram. Kalau tidak, tentu tidak ada motivasi bagi orang yang tinggal di Mekah untuk ke Masjidil Haram itu sendiri. Jadi, Allahu a'lam, larang-larangan untuk bagi yang masuk masjid dalam agama kita, orang haid, nifas, segala macam itu hanyalah bagi untuk masjid yang sekarang ada bangunannya gitu. Bukan untuk semua kota Mekah, kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Apanya? Ya, maka ada mengatakan itu ada tandanya, tetapi tidak berbentuk bangunan gitu loh. Semacam gondokan saja. Ya, kalau sekarang dulu mungkin Masjidil Haram yang di zaman Nabi Ibrahim itu enggak seluas tempat tawaf sekarang mungkin. Tawaf sekarang itu mungkin dulu sudah kota Mekah itu. Ya, sudah kota Mekah itu. Itu juga Madinah. Madinah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin tidak sampai seluas masjidnya sekarang. Gitu. Ya. Yang jelas, ya, setiap diperluas bangunannya, dia masuk ke dalam hukum demikian. Makanya ketika Umar bin Khattab memperluas masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hukum pahalanya sama dengan salat yang dibangun di pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena sudah diperluas, ya. Maka hukumnya sama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang jelas dalam pembahasan kita. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.